Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله. Pembahasan kita pagi hari ini masih berkaitan dengan al-udhiyah, tentang kurban, di mana telah kita jelaskan ayat-ayat dan juga hadis-hadis berkenaan dengan keutamaan berkurban. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah yang mulia ini bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, akan tetapi kepada umat dahulu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ibadah yang mulia ini. Wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat, kami jadikan syariat berkurban supaya mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang Allah rizkikan kepada mereka berupa binatang ternak. Sekali lagi, ini menunjukkan keutamaan ibadah berkurban, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada setiap umat. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara ibadah kurban dengan salat. Wasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah karena Rabbmu. Salat merupakan ibadah badan yang paling afdal. Di antara rahasia digandengkannya kurban dengan salat, dikarenakan kurban merupakan ibadah harta yang paling afdal. Nah, sehingga para ulama mereka menyebutkan tentang hukum berkurban. Ada yang mengatakan sunnah mu'akadah. Ada juga di antara para ulama yang menyatakan wajib. Dari pendapat yang kuat telah kita jelaskan, pendapat yang menyatakan sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, sehingga di antara para ulama ada yang berpendapat barang siapa yang meninggalkannya dalam keadaan dia mampu, maka hukumnya makruh. Nah, dikarenakan ini merupakan ibadah yang mulia dan termasuk di antara syiar-syiar Islam, maka hendaklah kita mengagungkannya. Ya. Kalau kita mampu untuk berkorban, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum mampu, ya minimalnya kita ikut serta dalam ta'awun atau yang semisalnya untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Nah, wa may yu'allim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, maka termasuk ketakwaan hatinya. Ini di antara syiar-syiar Allah, di antara syiar-syiar Islam yang hendaknya kita mengagungkannya. Nah, dan alhamdulillah pemerintah kita pun mengizinkan di masa pandemi ini untuk melaksanakan ibadah yang agung ini. Ya, sehingga hendaklah kita mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini. Nah, tetap menempuh sebab-sebab yang disyariatkan. Ya. Telah kita jelaskan beberapa hukum-hukum berkaitan dengan udhiyah. Ya. Terakhir kita bahas tentang hukum memotong kuku, mencukur rambut bagi yang hendak berkurban. Nah, pendapat yang kuat dikarenakan kalau kita lihat konteks hadisnya berupa larangan, maka asal dalam larangan ini menunjukkan keharaman. Haram bagi yang hendak berkurban, memotong kukunya, atau mencukur rambutnya. Ya, baik rambut yang ada di kepalanya, ataupun maaf-maaf saja, rambut kemaluannya, ketiaknya, nah, dan yang semisalnya. Dan pendapat yang kuat ini hanya berlaku kepada yang hendak berkurban saja. Adapun kepada keluarganya, tidak berlaku hukum ini. Dikatakan lafadznya, wa indahu udhiyatun yuridu ayyudhiya. Dan dia memiliki hewan kurban yang hendak disembelih. Ya. Sehingga berlaku kepada orang yang hendak berkurban saja. Adapun keluarga yang diikutkannya, tidak berlaku hukum ini. Nah. Masalah-masalah yang lainnya berkenaan dengan udhiyah. Di antaranya, menggabungkan antara takbir dan bismillah ketika menyembelih. Nah, ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW ketika menyembelih hewan kurban menggabungkan antara tasmiyah dan takbir, mengucapkan bismillah Allahu akbar. Ya. Sehingga tambahan takbir ketika menyembelih hewan kurban ini perkara yang disunahkan. Ya. Ketika menyembelih mengucapkan bismillah Allahu akbar. Nah, dan tidak ada khilaf di antara para ulama tentang disunahkannya mengucapkan takbir dengan basmalah. Dan juga tidak ada khilaf, walaupun sekedar mencukupkan dengan bismillah pun dianggap sah. Ya, hanya bismillah saja dianggap sah. Dan ini di antara syarat ya, sahnya penyembelihan. Ya, hendaklah mengucapkan bismillah. Suatu penyembelihan yang tidak mengucapkan basmalah padanya, maka daging hewan tersebut dianggap sebagai bangkai. Nah, walaupun dengan menumpahkan darahnya, tapi ketika tidak mengucapkan basmalah dianggap sebagai bangkai. Bagaimana kalau lupa? Nah, ini pun dikhilaf di antara para ulama. Ya, sebagian mengatakan boleh kalau seandainya dia seorang muslim yang menyembelihnya. Sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Dan pendapat yang kuat tidak boleh. Memakan hewan yang disembelih tanpa mengucapkan basmalah. Walaupun dikarenakan lupa. Nah. Dan dagingnya dihukumi sebagai bangkai. begitu juga ucapan mudhi Allahumma minka wa laka taqabbal minni. Ya, ya Allah, ini darimu dan untukmu, terimalah ibadah ini dariku. Allahumma minka wa laka taqabbal minni. Ini perkara yang disyariatkan, yang menurut pendapat Al-Hanabilah dan juga Syafi'iyah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga hadis Jabir. Nah, di mana dalam hadis tersebut disebutkan Allahumma minka wa laka. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Nah, ini pendapat jumhur. Ya. Disunnahkan juga untuk mengucapkan Allahumma minka wa laka taqabbal minni, ini bagi yang berkurban. Ya. Ketika hewan kurban disembelih, mengucapkan Allahumma minka wa laka taqabbal minni. Walaupun Abu Hanifah berpendapat makruh hukumnya. Nah, dari pendapat yang kuat, berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, pendapat yang pertama. Ya. Pembahasan yang berikutnya berkenaan dengan hukum memberikan bagian dari hewan kurban sebagai upah, ya, kepada jagal. Nah, jumhur ulama mengharamkan hal itu. Ya. Dan ini merupakan pendapat ashabul madahib al-arba'ah. Ya, empat madhab. Nah. Adapun al-Hasan al-Basri memberikan rukhsah, keringanan. Membolehkan. Akan tapi dimungkinkan belum sampai hadis ini kepada beliau. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nah, disebutkan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala badana wa an uqsima luhumaha wa juludaha wa jalalaha ala al-masakin. Ya. Aku berdiri atau aku melakukan penyembelihan unta. Dan aku diperintahkan untuk membagikan dagingnya, kulitnya kepada orang-orang miskin. Wala u'tiya fi jajaratiha syai'an minha. Dan aku diperintahkan untuk tidak memberikan. Ya, sedikit pun pada jagalnya bagian dari hewan kurban tersebut. Ya, di sini menunjukkan tentang tidak bolehnya menjadikan bagian dari hewan kurban tersebut sebagai upah bagi jagal. Nah, ini upahnya dari hewan kurban. Tidak. Akan tapi, jagal tersebut diberikan upah selain dari bagian hewan kurban tersebut. Nah, dikeluarkan dari uangnya orang yang berkurban. Nah, jangan sampai jadikan kepalanya sebagai upah. Atau kaki, buntut, misalkan ekornya, jadikan sebagai upah bagi jagal. Tidak. Ya. Tapi kalau seandainya jagal tersebut termasuk mustahik, atau mendapatkan yang sama sebagaimana yang lainnya, tidak mengapa. Ya. Dan bukan sebagai upah. Ingat. Bukan sebagai upah. Nah, kalau dijadikan sebagai upah, maka tidak boleh. Adapun kalau dia mendapatkan sebagaimana yang lainnya mendapatkan, ya, daging kurban ataupun yang lainnya, nah, maka tidak mengapa. Tapi kalau menjadikannya sebagai upah, ya tidak boleh. Nah, maka kalau kita menjadi panitia, misalkan, nah, untuk membayar jagal ini ya dari uang pengurusan itu, dari biaya pengurusan. Ya, sekali lagi, jangan menjadikan bagian dari hewan kurban tersebut sebagai upah. Nah, beda halnya ketika misalkan, ya, tidak ada yang mau ngambil kakinya, tidak ada yang mau ngambil bagian biaya anggota yang lainnya, kemudian kita berikan kepada mereka, bukan sebagai upah, tidak mengapa. Ya, daripada mubazir dibuang, misalkan kita berikan kepada mereka, tapi bukan sebagai upah. Upah ada khusus tadi disebutkan. Ya, dari biaya pengurusan. Nah, apa hukum menjual bagian dari hewan kurban tersebut? Jumhur ulama berpendapat tidak boleh. Ya. Tidak boleh menjual bagian dari hewan kurban tersebut. Dikarenakan ini bentuk udhiyah, kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menjual ya bagian dari hewan kurban tersebut. Ini mazhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Ya. Adapun Al-Hasan Al-Basri dan juga Imam An-Nakhai dan juga Imam Al-Auza'i memberikan rukhsah, keringanan. Boleh menjual kulitnya. Ya. Boleh menjual kulitnya. Kemudian dibelikan sesuatu yang bisa bermanfaat di rumahnya. Ya. Kalau Abu Hanifah berpendapat, boleh menjual apa saja bagian dari hewan kurban tersebut, akan tetapi ya, hasilnya disedekahkan. Ini pendapat Abu Hanifah. Dan pendapat yang rawaji dalam hal ini, ya, pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama tidak boleh menjual ya, bagian dari hewan kurban. Nah, sebagaimana tadi tidak boleh bagian dari hewan kurban tersebut dijadikan upah, ya, maka tidak boleh juga bagian dari hewan kurban tersebut diperjualbelikan. Kenapa dikatakan ini bentuk kurban untuk Allah Subhanahu wa taala? Nah, ya. Ini pendapat yang kuat, tidak boleh menjual kulitnya, menjual kepalanya, kakinya, ya. Ini bagi yang berkurban atau bagi yang diserahi amanat oleh para mudohi seperti panitia misalkan. Ya. Tidak menjual bagian dari hewan kurban tersebut. Ya. Kecuali kalau seandainya mudohinya atau panitianya sudah menyerahkan, memberikan ya, kepada yang berhak, misalkan kulit diberikan kepada mustahiknya, fakir miskin atau mungkin sebagai hadiah yang sudah diberikan ya, oleh mudohi yang berkurban ataupun panitia kepada yang lainnya, maka yang lainnya bebas, silakan mau dijual, mau dipasak. Nah, yang jelas ini berlaku bagi orang yang berkurban dan juga ya, ya wakil. Para panitia kan wakil bagi yang berkurban tadi. Nah, ini jalan yang lebih selamat. Ya, jika panitia misalkan, nah, tidak langsung menjual kulitnya. Ya. Di sisi lain, kalau kita misalkan dibagi-bagikan kulitnya ini dalam bentuk cacahan, ya, kemudian dibagikan semuanya, dicacah, pertama kurang manfaatnya, kemungkinan juga ya sebagian orang, ih apa ini, ada bulunya dan sebagainya, dibuang nantinya mubazir. Ya. Sehingga ya tadi, dia mengapa dalam bentuk utuh, ya, kulit satu sapi, tapi diberikan terlebih dahulu kepada yang lainnya. Nah, ya, diberikan kepada yang lainnya, Nah, ada pesanan diberikan silakan, mau dimasak, mau dijual, mau dipakai apa jaket atau lain sebagainya, silakan. Ya. Yeah. Nah, yang jelas tadi panitia tidak menjual. Nah, walaupun dahil apa disebutkan tadi, ya dia pendapat yang kuat, yang lebih hati-hati, demikian. Nah, dan juga disunahkan untuk makan dari hewan kurban tersebut dan sebagiannya disedekahkan. Ya. Wa kulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Ya. Allah mengatakan, makanlah bagian dari hewan kurban tersebut dan berilah makan orang yang sengsara dan juga orang fakir. Nah, bahkan sebagian dari pendapat wajib katanya memakan bagian dari hewan kurban. Tapi pendapat yang kuat, pendapat yang menyatakan disunahkan. Walaupun tidak makan, tidak mengapa. Nah, dan disunahkan sebagiannya lagi untuk disedekahkan. Ya. Apakah boleh semuanya dimakan tanpa ada yang disedekahkan? Ya. Madhab Asy-Syafi'iyah. Nah, berpendapat boleh-boleh saja. Ya. Tapi madhab Al-Hanabilah dari Ibn Hajar mengatakan wajib sebagiannya disedekahkan. Ya. Bisa kebayang kalau dia kurban semuanya dia makan. Wah, ini rakusnya orang. Nah. Walaupun tadi ada di antara para ulama yang membolehkan. Nah. Yaitu masih dianggap kurban. Tapi ya alangkah baiknya. Dan juga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga bimbingan ayat yang kita bacakan tadi. Nah. Makan. Bagian dari hewan kurban dan berikan makan kepada yang lainnya. Nah. Sebagian ulama menyatakan sunnah untuk dijadikan tiga bagian. Sepertiga. Sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk hadiah. Nah, bahkan tapi kita sebutkan hadis yang menyebutkan hal ini khilaf di antara para ulama. Ya. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Nah, dan bagi yang mensahihkan pun hukumnya bukan wajib. Harus sepertiga. Ya, tapi sifatnya sunnah, anjuran. Nah. Adapun Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala beliau berpendapat menjadikannya dua bagian. Ya. Setengahnya untuk dimakan, setengahnya untuk sedekah. Nah, ini dipilih oleh Syekh Ibn Utsaimin dan ini madhab Al-Hanabilah dan juga pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, wallahu alam. Yang jelas tidak ada pembagian yang baku harus demikian. Nah, dijadikan sepertiga pun tidak mengapa. Mau setengah-setengah pun tidak mengapa. Barakallahu fikum. Mana lebih afdal? Apakah berkurban ataukah sedekah dengan nilai uang hewan kurban tersebut? Kata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah ta'ala, "Fakana ad-dabhu fi mawdi'atin afdal min as-sadaqah bi samanihi." Walau zada kalhadaya wal adahi. Kata beliau, menyembelih ya, pada suatu keadaan, pada suatu tempat, ini lebih afdal dibandingkan sedekah senilai hewan yang disembelih tersebut. Atau lebih. Ya. Nah. Apa contohnya seperti al-hadaya, al-hadiyu. Hadiyu itu hewan kurban yang disembelih oleh jamaah haji. Namanya hadiyu. Ya. Kalau kurban disebut dengan udhiyah. Ya. Selain jamaah haji kita berkurban namanya udhiyah. Kalau jamaah haji kan ketika di Mina mereka menyembelih namanya hadiyu. Nah. Ya. Nah, maksudnya menyembelih yang sifatnya hadiyu tadi atau udhiyah. Jamaah haji ataupun kurban yang dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, ini lebih afdol dibandingkan sodakoh senilai hewan kurban tersebut atau lebih. Nah. Kenapa? Fa'inna nafsad dabhi wa iraqatad dam maqsudun fa'innahu ibadatun makrunun bis salati kama qala ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Dikarenakan menyembelih itu sendiri dan menumpahkan darah ini yang dimaksudkan ya, dari kurban. Nah, itu dengan menumpahkan darah. Nah, dan ini merupakan ibadah. Bahkan ibadah ini, kata Ibnu Qayyim, disertakan dengan sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Sholatlah dan menyembelihlah karena Rabbmu. Dan juga ayat Allah Subhanahu Wa Taala, "Qala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ya. Katakanlah sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin. Kembali digandengkan ya, antara sholat dan kurban. Sehingga dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwasannya ya, berkurban lebih afdal daripada bersedekah dengan uang senilai hewan kurban tersebut. Atau mungkin lebih. Ya. Hewan kurbannya nilainya misalkan 3 juta. Dia sedekahnya 5 juta. Ya. Tetap yang lebih afdal dengan berkurban. Nah. Ini pendapat yang sahih. Pendapat Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Ya. Dan dikuatkan juga oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya. Apa hukum berkurban lebih dari satu ekor? Ya, telah kita jelaskan. Ya. Hukumnya tidak mengapa. Dan kedua-duanya bisa dianggap sebagai kurban. Pada khilaf di antara para ulama, dan pendapat yang kuat, kedua-duanya dianggap sebagai kurban. Nah, Nabi SAW pun berkurban dengan dua ekor. Satu untuk diri dan keluarganya, yang satu untuk umatnya. Dan keduanya dianggap sebagai hewan kurban. Nah, barakallahu fikum. Ya. Sehingga tidak sampai makruh. Nah, ya. Tidak sampai dimakruhkan berkurban lebih dari satu ekor. Nah, walaupun ada khilaf dan para ulama. Nah, tapi di antara ahkam hukum-hukum berkaitan dengan udhiyah, wallahu a'lam bishawab. Nah, Allah alam, pertanyaannya tidak ada yang berkaitan dengan masalah yang kita bahas. Mungkin insya Allah kita jawab pada pertemuan yang lain. إلهنا الحمد لله سبحانك بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.